Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Bapak Ibu dan Bapak, kita sekarang akan melanjutkan kajian kitab Mau'idhatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh para pendahulu kita Ad-Dimasyqi, dan ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita hampir-hampir bisa dikatakan tidak punya waktu untuk belajar kitab tersebut, sebab bukan saja karena bahasanya sangat sulit, tetapi juga buku itu sangat tebal. Maka ada kaidah dalam usul fikih, mala yudrakuhu la yudrakuhu. Kalau kamu tidak bisa mengambil semuanya, minimal kamu kebagian sebagiannya. Kalau kita tidak bisa belajar 4 atau 5 jilid kita pedia memuji, ya minimal kita belajar dari kasarnya. Siapa tahu kita bisa kebagian dari ilmu tersebut, yang buku tersebut ditulis oleh salah seorang ulama besar dalam sejarah, yaitu bernama Imam Al-Ghazali. Dan para ulama berpesan kepada kita bahwa siapa yang ingin memperkuat rohaninya, ingin merasakan indahnya agama ini, bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak Ibu membahas tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, itu baru bentuknya. Yang itu berkaitan dengan pelaksanaan zahirnya, dan itu berkaitan dengan hukum fikih. Tetapi bagaimana kita menjiwai sholat, bagaimana kita menjiwai puasa, bagaimana kita menjiwai ibadah haji, maka kita tidak belajar kitab Ihya Ulumuddin, karena inilah yang akan kita jadikan bekal bagaimana kita menikmati agama ini dengan jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita agar kita melibatkan jiwa kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika Allah menyebutkan tentang orang sholat, Allah menyebutkan bahwa tidak cukup kamu hanya sholat, tetapi harus khusyuk. Allah firman, wa innaha lakbiratun illa al-khasyi'in. Sungguhnya sholat ini akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang firman di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun." Berbahagialah orang yang beriman. Siapakah mereka? Yaitu orang yang kalau dia salat, dia khusyuk. Khusyuk ini tidak dibahas dalam buku-buku fikih. Dari mana kita mendapatkannya? Dari kitab-kitab seperti ini. Dan kitab yang paling mewakili bagaimana kita mencapai kejiwaan dan kita beribadah kepada Allah, itu kitab Ihya Ulumuddin. Maka kalau kita tidak menyempatkan belajar ini, kita seumur hidup tidak kebahagiaan sama sekali. Kita beruntung kita belajar seperti ini, supaya kita bisa menjiwai, memaknai. Contoh misalnya, kita seringkali belajar atau hadir takbir, kembali salim. Tapi kita belum tahu bagaimana, mengapa kita harus kembali salim. Nah, kita sudah belajar beberapa pertemuan yang lalu, kita belajar tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan belajar. Sudah kita dibekali oleh Imam Al-Ghazali dan kita telah mendapatkan ringkasannya. Sungguh, Bapak Ibu Allah, kalau kita membaca di kitab aslinya, jauh lebih dahsyat lagi, lebih tidak, lebih nikmat lagi. Tapi saya takut nanti kalau belajar aslinya kita kehilangan nafas tengah jalan, lalu kita berhenti. Kita ingin mencoba ringkasannya. Jika tamat ringkasan, insyaAllah kita akan mencoba setelah itu belajar yang lebih tebal lagi. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan empat jilid kita kejar mimpi yang begitu luar biasa nikmatnya dan begitu luar biasa dalamnya. Insyaallah kita mulai sekarang. Kita sudah membahas tentang fadilat ta'allum, yaitu keutamaan belajar. Dan sebelumnya kita telah belajar fadilat ilmu, keutamaan ilmu. Dan kita ingat bagaimana Imam Al-Ghazali menghadirkan bukti-bukti dari Al-Quran, dari hadis, pernyataan para sahabat tentang bagaimana agungnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala merangkai, menggabung dalam satu ayat menyebut dirinya Allah la ilaha illahu syahidullahu annahu la ilaha illa. Lalu menyebut malaikat wal malaikat, lalu menyebut orang-orang yang berilmu. Perhatikan, ini sebuah rangkaian penting untuk kita memahami bahwa betapa tingginya derajat orang yang memiliki ilmu di jalan Allah Subhanahu Wataala. Dikatakan Fawzul Kaifa bada'a Subhanahu wa ta'ala bi nafsi. Bagaimana Allah memujinya, lalu kemudian wasanna bil malaikat. Setelah itu memuji malaikat, wasallata bil ahli ilm. Kemudian Allah memuji orang-orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ini sebagai dalil dan kita sudah belajar tentang pertemanan. Dan apa ibu punya kan kitabnya, sudah di fotokopi? Siapa yang belum punya? Belum? Sudah di fotokopi ibu? Oke, yang kurang nanti daftar ke panitia. Jadi yang belum kebagian daftar ke panitia, biar di oleh panitia diperbanyak. Mungkin untuk sementara yang belum punya bisa melihat langsung di sini, dan nanti insya Allah pekan berikutnya kita akan punya semuanya supaya Bapak Ibu dapat catatan dan kemudian dibawa pulang dan bisa dibawa pulang di rumah. Ini namanya Bapak Ibu, ini namanya talaqqi. Ya, jadi kita akan menggunakan manhaj talaqqi. Talaqqi itu berguru langsung dengan kitabnya dan kita langsung mendapatkan penjelasannya. Berbeda dengan hanya mendengarkan tausiah. Tausiah itu istilahnya apa? Tausiah itu apa kata ustaznya. Tapi kalau Bapak Ibu belajar kitab, Bapak Ibu punya pegangan. Memang Bapak Ibu akan mendapatkan keterangan mungkin dari beberapa ulama bahwa dalam kitab Al-Mubi ada banyak hadis dhaif. Iya, benar. Tetapi kita hanya mengambil manfaatnya. Bukan berarti itu hadis dhaif langsung dibuang, itu saja tidak. Kita hanya mengambil poin-poin penting dan dalil penting untuk kita menguatkan semangat kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semuanya dalam buku itu dhaif, tidak. Banyak manfaat-manfaat yang besar, dan itu adalah merupakan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama yang paling ahli dalam mengungkap rahasia syariat adalah Imam Al-Ghazali. Dia begitu dalamnya menyingkap rahasia ibadah, bagaimana kita dihantarkan untuk menjadi seorang yang bisa menjiwai agama ini dengan penjiwaan. Kita juga sudah belajar keutamaan belajar. Fadilatul ta'allum. Kalau yang pertama apa? Fadilatul ilm. Ucapkan sama-sama. Fadilatul ilm. Fadilatul ilm. Ya. Sekarang kita sampai kepada bab fadilatul ta'allum. Ucapkan sama-sama. Fadilatul ta'allum. Ya. Keutamaan belajar. Ini sudah belajar, sudah kita bahas juga dalam pertemuan lalu. Dalil yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali adalah salah satu ayat yang menunjukkan liyatafaqahu fiddin. Ini Al-Qur'an. Ya, kalau saya tunjukkan dalam ayat sekalipun oleh Allah dikasih pahala banyak, orang tidak tertarik. Kenapa? Pahala tidak kelihatan. Tetapi kalau belajar ilmu dunia, Bapak Ibu silahkan lihat bagaimana orang bekerja keras belajar ilmu membuat komputer, ilmu akuntan, ilmu manajemen, ilmu keduniaan. Masya Allah, berlomba-lomba orang. Bayar mahal, siap. Tapi kalau ilmu iman, gratis. Orang tidak tertarik. Sedikit yang datang. Tapi ingat dari Allah, Allah menjanjikan suatu hal besar. Kapan ketahuannya? Setelah kita sampai di akhir, kita akan tahu ternyata kita tidak sia-sia dulu sering hadir ke sini. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, ada yang datang dari Depok. Bapak Ibu tidak sia-sia. Bapak Ibu akan tahu nanti ketika sampai di akhir. Ya Allah, terima kasih. Aku digerakkan dulu untuk belajar ilmu iman. Nah ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di pembukaan yang pertama Fadil Ta'amud. Ini sudah kita bahas juga dalam pertemuan lalu. Sekarang kita akan belajar Fadil Ta'amud, keutamaan mengajar. Nah, Bapak Ibu semoga Bapak Ibu datang menulis ilmu. Jangan hanya berniat ingin belajar. Mulai sekarang tingkatkan niat lebih tinggi. Aku datang ke sini, aku ingin menjadi seorang guru. Aku ingin mengajarkan ini. Maka aku bukan bersungguh-sungguh. Orang yang datang hanya ingin tahu, maka dia nyantai. Ya, lupa-lupa dah, biarin. Datang-datang aja, tapi tidak mencatat, tidak bersungguh-sungguh untuk mengulang-ulang, membaca, sebagainya. Nah ini oleh para ulama dikatakan seperti seorang pemburu. Memburu apa? Memburu buruan. Begitu dia dapat buruannya, dia lepas lagi. Datang bagi taklim, tapi begitu dapat ilmu, dia tidak mengingatnya, tidak bersungguh-sungguh mengingatnya. Setelah pulang, lepas lagi. Nah ini seperti itu. Lain dengan orang yang berniat ini mengajarkan ilmu, maka dia mencatat baik-baik. Dia mengasih poin-poin apa yang disampaikan ustaz tadi. Begitu pula, dia ingin mengajarkan kepada siapa saja yang dekat dengan dia, berkawannya di kantor, kepada keluarganya di rumah. Dia ajarkan, tadi saya dapat ilmu ini kepada istrinya di rumah, kepada anaknya di rumah, kepada suaminya. Maka dia akan bercerita, aku dapat ilmu tadi demikian. Aku bercerita. Nah, berbeda pahalanya orang yang hanya dapat ilmu menikmati dirinya sendiri dengan orang yang belajar ilmu ingin mengajarkan. Maka ini juga keutamaan lebih lagi. Kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang fadilah ta'lim. Jadi ada tiga kata: al-ilm, at-ta'alluq, at-ta'lim. Ya, sama-sama. Al-ilmu, at-ta'alluq, at-ta'lim. Kalau ilmu, materinya. Kalau at-ta'alluq, belajarnya. Kalau at-ta'lim, mengajarkannya. Amal ayat faqauluhu asrul. Adapun ayat-ayat yang bisa dijadikan dalil dalam keutamaan mengajar ini, Allah berfirman, وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ini ayatnya sama. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. setelah bertafakuh, setelah belajar, berbekal, sudah punya isi, baru dia memberikan pengajaran. Apa itu bentuknya? Memberikan indera. Seperti gelas ini. Gelas ini tadinya kosong. Karena kosong, dia tidak bisa memberi apa-apa. Tapi setelah diisi, dia tugasnya apa sekarang? Setelah diisi, memberikan apa isinya. Kalau diisi air, dia memberikan air. Diisi kopi, memberikan kopi. Diisi teh, memberikan teh. Nah, sama ini kita. Sebelum kita belajar, kita tidak punya apa-apa. Setelah kita belajar, berisi. Tadi kita telah diisi dengan keutamaan ilmu, masuk. Keutamaan belajar, masuk. Nah, setelah itu kita ingin mengisi lagi keutamaan mengajar. Nah, nanti setelah kita punya isi, kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini oleh Allah disebut dengan waliyun biru komaku, untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Perhatikan, Pak Ibu, tingginya seorang yang punya ilmu. Allah menyebutkan di sini kaum, menyampaikan ilmu itu kepada kaumnya. Dan Pak Ibu tahu, kaum di sini kaum dari level pimpinan sampai rakyat biasa, semuanya tahu. Makanya seorang ustaz, dia menyampaikan peringatan ajaran agama kepada siapa saja. Mungkin yang hadir seorang menteri, mungkin yang hadir seorang presiden, dan seterusnya. Saya sering khotbah Jumat, misi pengajian di hadirin menteri-menteri, rektor utama, sering kan? Coba dalam perusahaan, siapa yang berani nasihat kepada rektor utama? Gak ada yang berani, jadi ustaz. Bahkan ustaz pernah hadir ngisi khutbah Jumat, yang hadir presiden. Bisa menyampaikan ceramah kepada presiden. Ya bisa, ngangkat suara, gertak-gertak, bisa. Coba siapa yang bisa? Menterinya enggak berani. Perhatikan, ini dia. Waliyundiru qawmahu. Betapa tingginya derajat seorang yang punya ilmu. Mengapa? Karena dia membawa Al-Quran. Ini ayat pertama yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Lalu apa kata beliau? Wal-mara wat ta'lim. Maksud dari kata liyundiru adalah at-ta'lim. Al-mara artinya maksudnya. Wal-mara wat ta'lim. Ada pun maksudnya yaitu mengajar. Wal-irsyad. Dan memberikan peringatan. Dan kedua, Allah firman, wa aqadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab. Perhatikan di sini, Allah sebutkan di sini yaitu ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab. Allah dalam kitab la tubayyinannahu linnas wa la taktumunahu. Hendaklah kamu menjelaskan bagaimana kepada manusia. Sini ada kata tubayyin. Al-Imran 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Kita sudah punya dua kosakata. Kosakata pertama, waliyun biru momahu. Ini dalil bahwa kita telah belajar punya tugas mengajarkan itu. Kenapa? Karena guru akan mati. Kalau muridnya tidak mau mengajarkan ilmunya, guru mati, sudah tidak ada orang belajar ilmu agama lagi. Mengapa saya datang sekarang? Karena saya ingin Bapak dan Ibu nanti menjadi guru. Jika gurunya mati, melanjutkan. Dan ini apa? Minum biru komamu. Yang kedua, lalu bagian lebih keras. Kau mengajarkan kepada manusia, memberikan peringatan, at-ta'lim wa irsyad. Yang kedua, menjelaskan. Apa kata Imam Ghazali? Wa huwa ijabun bit-ta'lim. Ini menunjukkan bahwa hukum mengajar wajib. Hukum mencari ilmu wajib. Hukum mengajar wajib. Ini kewajiban yang hampir-hampir akibatnya orang yang mencintai ilmu Allah semakin sedikit. Karena semakin sedikit, banyak orang semakin tidak kenal siapa Allah. Karena tidak kenal Allah, maka mereka tidak tahu ajaran Allah. Karena tidak tahu ajaran Allah, maka mereka berbuat seenak nafsunya. Berbuat dan nafsu, itulah maksiat. Sebagaimana yang maksiat, sebagaimana kerusakan di muka bumi. Dan sekarang kita menyaksikan semakin banyak orang berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan salahkan mereka mengatakan berani berzina, berani mencuri, berani membunuh, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak kenal apa namanya muslim, tapi mereka tidak tahu, tidak belajar. Berbeda dengan orang yang belajar. Tidak sama. Bapak itu setelah pulang tertanam dalam jiwa takut kepada Allah. Mereka tidak takut. Namanya muslim. Mereka salah. Tapi karena ilmu tidak bertambah, seperti HP ada tulisannya, tapi tidak powernya. Karena ilmu itu power. Maka dia salah. Benar. Mengisi pulsa. Tapi no power, tidak punya energi, tidak punya kekuatan. Akhirnya dia di luar berbuat maksiat. Sehabis sholat dia berzina. Mau bilang tidak. Nah ini pentingnya kita mengajarkan. Kenapa mengajarkan? Sebab setan berlomba-lomba mengajarkan keburukan. Dia pakai media, dia tampilkan hal-hal yang menarik. Tampilkan orang buka aurat sehingga lama-kelamaan saking terbiasanya melihat orang buka aurat akhirnya mereka tidak berdosa. Tidak berdosa menonton, tidak berdosa berdosa menggunakan atau mencontohnya. Sekarang banyak orang membuka bukti, membuka paha, tidak berdosa. Kalau mereka muslimah, waktu sholat pakai mukena, selesai sholat buka aurat. Kenapa? Tidak sengaja. Kenapa tidak belajar? Karena orang yang mengajarkan sedikit. Bapak ibu tahu bagaimana si ibu yang besar. Ya Allah kontangkan tinggi. Saking banyak orang butuh ilmu. Tapi murid yang siap mengajarkan sedikit. Karena itu kita bersungguh-sungguh. Bapak ibu tolong. Mulai sekarang ubah niat. Ingin belajar. Tapi lebih tinggi lagi. Aku siap untuk mengajarkannya. Siapkah semuanya jadi ustazah dan ustaz? Setting diri, mulai sekarang. Aku belajar apa? Aku menjadi ustazah. Aku siap untuk mengajarkan. Di nanti ini, bapak ibu pulang, buka majlis taklim. Kenapa? Aku sudah terlatih kitab. Cukup kitab ini sudah bawa. Bawa sudah kitab ini. Ajarkan ini aja. Terangkan sedikit. Supaya bapak ibu bisa mengajarkan. Ada kitabnya sudah. Dan ini namanya terakhir. Ini dikatakan wahyu ijabun di taklim. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam mengajar keluar. Ayat yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala firman Allah wa inna fariqan minhu la yaqtumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Di sini kata yaqtumun. Allah